Hadirin yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرة الكرام قراء عليم قراء حبائب وبالخصوص panjenenganipun مولانا حبيب محمد لطفي بن علي بن يحيى المكرم Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin As-Sigaf beserta Majlis Az-Zahir. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan Haji Muhammad Sailani Mahfud SE beserta Forkombinda. Yang kami hormati jajaran FKUB. Yang kami hormati pengurus KNPI Kota Pekalongan. Yang kami hormati pengurus Karang Taruna Kota Pekalongan, PCNU dan Banom NU, baik Muslimat, Fatayat, GB Ansor, IBNU dan IBBNU, pengurus cabang Lesbumi Kota Pekalongan. Yang kami hormati pengurus RMI Nahdlatul Ulama beserta seluruh pimpinan pondok pesantren sekarisidenan Pekalongan beserta bapak dan ibu muslimin wal muslimat an-nahdiyin an-nahdiyat yang kami hormati. Yang pertama, syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam untuk bersama-sama bersilaturahim dalam rangka pengajian milenial bersama Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq dan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Semoga kegiatan pada malam hari ini membawa manfaat barokah untuk kita bersama. Yang kedua, salat wassalam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan syafaat di hari akhir yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Poryai, Bapak dan Ibu pengunjung yang kami hormati, susunan acara pengajian milenial pada malam hari ini, yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kami mohonkan kepada Al-Ustaz Syukran Jazilan menempati acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami mohonkan kepada panitia pengajian yang terhormat, kepada sahabat Muhammad Asmi Fahmi S.Ag. Sambutan yang kedua dari Wali Kota Pekalongan kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Haji Muhammad Sailani Mahfud S.E. Menempati acara yang keempat, Mau'idhatul Hasanah. Dan yang terakhir, doa atau penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bersama buka acara pada malam hari ini bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Liridhoillah wa li syafaatir rasulillah wa li jabadil mas'ul wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Menempati acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kami mohonkan kepada Al-Ustaz Syukran Jazila, kepadanya dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syukran Jazila yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan menempati acara yang ketiga. Sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Ketua Panitia Pengajian Milenial, kepada sahabat Muhammad Azmi Fahmi SAG. Kepadanya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati panjenenganipun guru kita warumur rabbi rohina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya, yang sama-sama kita muliakan dan kita tunggu kehadirannya serta kita nantikan tausiahnya. Beliau Kiai Haji Ahmad Muafiq dari Jakarta, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin beserta Majelis Az-Zahir. Yang terhormat Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Sailani beserta jajaran Forkompimkot Kota Pekalongan, juga yang kami hormati Bupati Pekalongan beserta jajaran Forkompimda, yang dalam hal ini dihadiri diwakili oleh Asisten 3 Bapak Rusdi dan juga Bapak Kasiman Deski selaku Ketua Kemenag Kabupaten Pekalongan, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten Pekalongan beserta seluruh anggotanya yang hadir pada malam hari ini, dan telah hadir tengah-tengah kita juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sahabat Abdul Hamid. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota dan Kabupaten Pekalongan, baik dari unsur Suriah maupun Tanfidiyah, beserta jajaran Banomnya, Muslimat Fatayat, BP Ansor, IPNU, IPPNU, PMII, Pagar Nusa, dan juga pengurus Les Bumi, serta sahabat-sahabat Ketua KNPI Kota dan Kabupaten Pekalongan, Karang Taruna KNPI Kabupaten dan Pekalongan, sahabat-sahabat dari Pemuda Muhammadiyah, dari LDII, dan semuanya hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat untuk dapat bersilaturahim, menghadiri kegiatan yang insya Allah bermanfaat dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami atas nama panitia pelaksana rangkaian kegiatan Maulid Akbar Kanzu Solawat, yang dalam hal ini berupa kegiatan pengajian milenial, diamanati untuk melaksanakan kegiatan ini dengan bekerjasama dengan seluruh komponen yang ada, khususnya para generasi muda. Kegiatan pengajian milenial ini kami berharap mengajak seluruh kader-kader anggota warga masyarakat muda-mudi yang sekarang dikenal dengan kader apa anggota generasi milenial. Mari kita sama-sama membuktikan generasi milenial tidak hanya pandai dalam hal dunia teknologi dan lain sebagainya. Generasi milenial juga jangan sampai lupa terhadap akar sejarahnya, jangan sampai kehilangan obor. Maka pada malam hari ini kami mengajak semua generasi milenial, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, para kiai, para habaib. Untuk itu pada malam hari ini mari bersama-sama nanti kita dengarkan, mari kita berselawat bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin dan juga dengan para kiai-kiai yang lain untuk bersama-sama berselawat serta mendengarkan tausiah dari beliau Maulana Al-Habib Lutfi dan Kiai Haji Ahmad Muafiq. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau khususnya di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para kiai, para pejabat baik TNI, Polri maupun sipil, sedayanipun ingkang kawula mulya, pertama kawula mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama semua pihak khususnya dari teman-teman sahabat Gerakan Pemuda Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, dan pemuda-pemuda Nahdiyin, Nahdiyat, baik kabupaten maupun kota, bahkan sampai kabupaten Batang hingga sampai Brebes, demi suksesnya terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Wabil khusus lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pekalongan yang memfasilitasi kegiatan ini untuk dilaksanakan di lapangan Mataram ini, sehingga kegiatan pada malam ini wujud kerjasama semua pihak, baik dari pemerintah Kota Pekalongan dan juga dari Ormas, OKP, anggota masyarakat, Nahdiyin, Nahdiyat, warga Indonesia. Kami tidak bisa membalas apa yang sudah sahabat-sahabat laksanakan, apa yang sudah sahabat-sahabat perbuat, saudara-saudara sekalian. Kami hanya berdoa, jazakumullah, ahsanal jazak, mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Dan apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini banyak terdapat kekurangan di sana-sini, kami mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada sahabat-sahabat maupun saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman semua, mari kita bersolawat dengan etika, dengan beradab, dengan santun. Bendera-bendera tidak usah dikibar-kibarkan, khususnya bendera yang selain merah putih. Ya sahabat, teman-teman dari pengamanan Banser, mohon dijaga jangan sampai kegiatan ini bukan hiburan. Niat kita di sini silaturahim, bersolawat bersama, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW dan para ulamanya. Yang perlu kita catat, generasi milenial hebat, tetapi lebih hebat lagi manakala mau membuktikan dirinya cinta pada para ulama, mengikuti laku ulama, dan cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan dari kami. Mudah-mudahan dapat berlaksana dengan sebaik-baiknya hingga akhir tanpa halangan suatu apapun. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pengajian Sahabat Muhammad Asmi Fahmi S.Ag. Sambutan yang kedua dari Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Muhammad Sailani Mahfud S.E. kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Pekalongan, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al mukarramun, para habaib, para alim, para ustaz, para sepuh finisbuh, wabil khusus al maulana Habib Lutfi bin Ali Yahya yang kami taati fatwa dan nasihatnya, yang berhormati Kiai Haji Gus Muafiq yang insya Allah sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita, yang berhormati Habib Ali Zainal Abidin, yang tentu saja kita tunggu indang solawat-solawatnya, dan yang berhormati Bapak Bupati Pekalongan atau yang mewakili, segenap pengurus PCNU baik Kota Pekalongan, Kabupaten, dan daerah-daerah sekitar kita semuanya, yang berhormati PW Ansor, Jawa Tengah. Kemudian pimpinan Banser Ansor Kota Pekalongan Kabupaten dan wilayah sekitarnya. Hadir pula sahabat kami dari DPR Provinsi Jawa Tengah, Bapak Abdul Hamid. Para Forkominda yang hadir secara pribadi ataupun yang mewakili. Dan tentu saja tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan utamanya adalah para santri menilial. Oke, tepuk tangan. Para muda-mudi santri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam yang cukup cerah ini kita masih diberi satu kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan untuk bersama-sama bersilaturahim, yaitu dalam rangkaian aktivitas kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini adalah merupakan pengajian milenial dan alhamdulillah berjalan tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam kami sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya untuk kita semuanya di arul kiamah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para panitia dan seluruh para panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanzus shalawat yang tentu saja telah melaksanakan aktivitas kegiatan rutinnya. Dan malam ini atau saat ini pada tahun ini nampaknya ada beberapa inovasi-inovasi sehingga ini tentu menggairahkan kita sebagai warga Pekalongan dan sekitarnya di dalam rangka tentu saja memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam ada wayang kulit dengan lakon Pari Kesit dari Tim Mantep Sudarsono dalang kondang bersama dengan teman-temannya. Ini tentu saja dalam rangka untuk menguri-uri, menghidup-hidupi budaya adiluhung kita, budaya yang nampaknya oleh anak-anak milenial ini sudah mulai dilupakan. Tentu saja ada satu di dalamnya adalah nasihat-nasihat. Di dalamnya adalah ada perilaku-perilaku yang harus tentu saja bisa kita teladani sesuai dengan dulu yaitu Wali Songo kita yang telah mengajarkan dengan gendingan. Di dalamnya perlu ada kebatilan dan kebenaran saling bertentangan dan saling perang, tetapi insya Allah kebenaran pasti menang. Malam ini adalah pengajian milenial. Ini juga luar biasa. Baru kali ini istilah milenial betul-betul disosialisasikan di para santri kita. Tepuk tangan ini. Kita tahu bahwa anak muda kita, anak muda santri kita telah mencatat sejarah emas, memberikan sumbangsih dan mencurahkan dharma baktinya bagi eksistensi negara dan bangsa kita. Baik pada periode kolonial, era kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi, serta pada orde-orde pembangunan sekarang ini. Kaum muda santri memberikan sumbangan penting dan berharga bagi bangsa. Santri sebagai output pesantren terbukti tidak hanya mempunyai intelektual dan kecerdasan spiritual saja. Santri muda yang ada di depan kita semuanya ini insya Allah digembleng tentang arti solidaritas, arti kebersamaan, arti tenggang rasa, dan selalu memperoleh piulang integral. Inilah karakter pendidikan pesantren yang komunal, integral, dan kurus terdidik. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, kami berharap anak-anakku yang di depan ini, anak muda milenial kita ini, adalah merupakan anak-anak yang memang harus tahu serba guna, serba bisa, multi talenta, tidak boleh gagap IT, berpikir konstruktif, reaktif, aktif, efektif, kreatif, dan inovatif. Apakah ada pemuda-muda semacam itu? Ada, yaitu di depan saya semuanya ini adalah harapan bangsa kita semuanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, saya kira itu yang perlu kami pesankan atas nama pemerintah Kota Pekalongan. Dan yang terakhir, kami berpesan, mudah-mudahan jangan membuang sampah sembarangan. Setuju? Janji lo ini, ya. Kalau sudah selesai harus betul-betul bersih lagi lo, ya. Agar Pak Wali jangan diprotes lagi lo ini. Setuju? Nah, terima kasih. Saya kira itu akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pekalongan yang telah memberikan motivasi sekaligus penyemangat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita menikmati dan juga mendengarkan lantunan sholawat melalui pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kami haturkan sepenuhnya kepada Habib Ali Zainal Abidin As-Sigah dan Az-Zahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. سعدونا في الدنيا فزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى سعدونا في الدنيا فزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهرى سدونا في الدنيا سدونا في الأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهرى خديجة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud. Fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmin maw'ud. Sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa mabaduh. Alhamdulillah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali malam hari ini atas izin dan ridha dari Allah kita semua dikumpulkan di tempat ini dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan matur nuwun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kula hormati para yai, para alim, para ulama, para habaib yang hadir malam hari ini sedaya, wabil khusus kepada beliau Bapak Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Sailani Mahfud yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beserta seluruh jajarannya, serta tidak lupa ketua panitia penyelenggara dalam rangka pengajian milenial malam hari ini, beliau Gus Asmi, tapi bukan Gus Asmi Subhanul Muslimin, podo wonge Gus Asmi tapi wonge beda jenenge sing podo, serta seluruh para tamu undangan yang hadir malam hari ini. Dan tak lupa yang saya hormati perwakilan dari panitia peringatan Maulid Kamsus Solawat, Bapak Haji Citarum saya biasa panggilnya, serta seluruh panitia penyelenggara dalam rangka pengajian milenial malam hari ini. Dan tak lupa yang paling saya cintai, para Zahirmania yang hadir malam hari ini. Sebelumnya mau saya absen dulu, Zahirmania yang hadir dari mana aja nih? Zahirmania Jepara, Zahirmania Cirebon, Zahirmania Pemalang, Kendal, Batang, Wonokerto, Pekalongan Utara, Pekalongan Tengah, Pekalongan Selatan, Singapura, Perancis, Inggris, wah toko kabeh Masya Allah, luar biasa. Jadi malam hari ini pertemuan antara Zahirmania Nasional dan Zahirmania Internasional kumpul semua di Pekalongan, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para milenial yang hadir malam hari ini sebagaimana didoakan tadi oleh Bapak Wali Kota Pekalongan, semoga menjadi pemuda dan pemudi yang siap memimpin Indonesia ke depan. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Seluruhnya sambil menunggu kehadiran beliau, guru kita berdua Kyai Haji Ahmad Muwafiq serta beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya, mari kita mulai acara solawat malam hari ini. Semoga solawat yang kita haturkan selalu kepada Nabi Muhammad mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga solawat yang tidak hentinya selalu kita haturkan kepada Rasulullah membuka pintu maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua yang hadir malam hari ini ke tempat ini, keluar kita nanti dari tempat ini, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluar kita dari majlis ini, apa yang menjadi hajat-hajat dan doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kota Pekalongan ke depan semakin menjadi kota yang makin maju, makin sukses. Dan tidak lupa, selesai acara pengajian ini, jangan lupa sampai Pak Wali Kota ditegur lagi. Sing pecinta solawat, pecinta Nabi Muhammad, juga pecinta kebersihan. Mulih dari tempat ini, keluar dari tempat ini, nanti Zahirmania bawa sampahnya masing-masing, dimasukkan di tempat sampah yang telah disiapkan, ya. Jangan sampai bubar acara ini nanti di media sosial ada rame lagi. Pak Wali Kota disalah gimana? Pengajian yang menyisakan sampah-sampah berserakan, mono. Malah mencoreng citranya para pecinta solawat nanti, ya. Diresi, koyo abibidin ini uangnya resi terus. Huhuy. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah ini putra dari Habib Lutfi juga hadir tengah-tengah kita. Putranya yang paling ganteng. Al-Habib Muhammad Syarif Hidayatullah Al-Husaini, pimpinan Jati Sumonegoro, hadir tengah-tengah kita. Nanti beliau juga akan solawatan sama kita nanti. Mari segera kita mulai acara malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan sukses, lancar, tanpa halangan sedikit apapun sampai nanti akhir acara. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatih minati sahala wal jamalah wal gabul wa tamamin kulli sulam ma'amul wa sulahi sa'ni zahiran wa batina fi dini wa dunia wal akhirah dafi'atan li kulli syar. جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسيخين في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا وقاربنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام

صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أهل الورع من تكون وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا رسول الله قلبي I'm بدرات منها سكن لك مالي الله لا يعابر أن أولك مقالي أنا الذي أشركت في عمرك العلا ورحوت بالأنوار كل الله الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شعب القادر على الجنان شعب القادر على الجنان حبيب الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معانا يوم المعاد نبينا طاح المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الممسود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فاضل المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حظ الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكفان الوجود وطرزت برد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب موجود معنا الله غايته حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجودك الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف Oh, رسول من أنفسكم عزيز عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه نامت عيوني يوما والهنين نمان راحت تحت ويني أمنيات يا رسول الله أحمد يا نور الهدى شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا Yeah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ غير الحلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة تشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعنايات الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waktunya yang hadir seluruhnya yang bawa HP untuk menyalakan flashnya. Diangkat. Mohon bantuannya yang bawa HP lampu HP-nya dinyalakan. Walaupun kreditnya urung lunas ya ora apa-apa. Yang penting lampune urip. Saya doakan yang nyalain lampu HP malam hari ini semoga segera bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Sing duwe utang, utangin ndang lunas. Sing jones-jones alias jomblo-jomblo-jomblo-jomblo. Mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Yang enggak HP-nya ikut bersolawat, sing suara sing banter. Ayo, diangkat yang belakang juga. Ini lampu syutingnya Pak Tendisi, ben untuk sahdu kena hawa ini. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Alangkah indahnya, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Yang keras, ya Rasul. Kami rindu padamu, ya Rasulullah, ya Allah. Terimalah kami sebagai umatmu, ya Rasulullah. Ya Rabbi salli Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya lagi, lebih semangat. Allahumma salli اللهم صل وسلم عليه اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم علمك إنتحيا هدوبي عندي دابت كتاتب وجهمو Rasulullah. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم padang bulan padang kayarina Yeah. karena kucing pikir orang berputar, wangi diputar. Oh, فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أتحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا لا وقته الصبح بدا والليل تجا من وفرته الله حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمعه الذي يسن السمائل وهنا حسن أن نتفد ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلقه قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عدلت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية احتصت من شاعت من البرية بكمال الخصوصية استودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعايه الله كما ورد أن هاملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى علم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه عثار مجده الصميم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عن قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتحاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاد جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعدل الفرح بملاكة أشرف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون والدهور فأدخل الله في الوجود بهجة تكريم وبسطه في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ظهرات المعين بظهور نبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا ظهرات المعين المهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أسل التقوين من عهد كن فيكن يا غرامي كما كان صاحبتنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهنا قربا وانوتي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Waktu mahlul qiyam jangan ada yang maju, berdiri di tempatnya masing-masing, karena setelah mahlul qiyam kita akan mendengarkan ceramah dari Gus Muwafiq bin Ali bin Asim bin Yahya. Wal kudratu kasabat kina hadal mastul yabruza nurhu kamilan fi adami dhuhur nuran faqa kulla nur wa anfadal haqqu hukma halamanatum allahu alayhi ni'mah min huwasil ummah an yahdura inda wadhi ummah ta'nisan li janabihal mas'ud wa musharakatan laha fi hadas simatil mamdud fahadarat bi tawfiqillah sayyidatu maryam wa sayyidatu asiyah wa ma'ahuma min alhur al'ayn man قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحلاك بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأحلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين هلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المهدوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أحلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية، ومن نشر ذيبه تطرد الدروك والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشعنه، وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف عز قد على مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكايتي ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمزك عينة العقلان في هذا المقام، وأقرع السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin bil awalin. Allahumma salli salim barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqti ahin. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il ala ila yamidin. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-hamadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayya jala shay'in fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaqadu ba'amali fil a'mali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati masilatil masula Allahumma ya man ilayhi natawajjahu al-amalu wa ta'udhu dhabira wa nababi izadihi tahadari falu ta'adaha minhu al-fuyudhatu al-khamira natawajjahu ilayhi bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina mamadini ladhi ammat risalatahu al-alamin andu saliyatu salim ala tilka da'atil kamilah musta'udai amanatik وحبيل السرك وحبيل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بشرف الأبهار في كل موطن من طابات القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسيقوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المعصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولخضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم وتانا ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بين عنايتك وأن تفضلنا بجميع أوادرنا وتقلبنا وتقلبتنا بجميل رعايتك واصني بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأماننا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودودنا جميلة hiya wasilatuna ilaka fala tukhayyibna amana bika bi rasulika wa ma jaa bi minaddin wa tawajjahna bi ilaika mustajibin an tuqabbila al mudni fa minna bil ghufran wal musia bil ihsan wa sa'ila bil ma sa'al wal mu'ammila bima ammal wa taj'alana mimman nasara hadha al habibi wa wazara wa walahu wa dhahira wa umma bi barakatihi wa sharifi mijhatihi أولادنا ووالدينا ولقطنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمراء الدين قويم في جميع الأقدار منصورة وما لم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة معنى وسورة واكسب الله واكشف اللهم قربة المقربين واقدتين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقدار ويدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالخرج المقين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير أجمعين وصل يا سلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وير دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد lalu dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila yang akan dinudit. Lalu nanti kita sambung dengan Marsh Subhanal Wathon bersama-sama. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Lagu Indonesia Raya akan dimulai setelah hitungan ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua, tiga. Indonesia ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Pembacaan teks Pancasila akan disampaikan oleh sahabat Muhsinuddin. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kullu man ya'tika yawman tamihayya laka himaman. يلقاهما ما يا الوطن يا الوطن يا أهل الوطن حب الوطن. إن الهمة تكتب ولا تكون من الهمة الهمة في أبو للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن Alhamdulillah, beliau yang kita nanti-nantikan. Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dari Yogyakarta telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu dimohon hadir untuk duduk dengan tertib kembali. Kita langsung akan mendengarkan nasihat-nasihat ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita Kiai Haji Ahmad Muwafiq, khususnya para milenial yang hadir malam hari ini. Sesuai dengan temanya pengajian milenial, jadi ceramahnya berkenaan dengan milenial-milenial malam hari ini. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah ahlan wa sahlan bi hudurikum tumateng Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Sambun rawuh di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan bersama Mau'idhatil Hasanah, pengajian milenial. Kota Pekalongan, 28 November 2019. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, wa bil khusus Syekhul Fadilah wa Sa'dah Habib Bidin Kang Istu, kita azim, kita mati. Ini pun sesepuh warohabaib Habib Luthi, Yahya, Soho Ibu, hingga kalau hormati Pak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini mengalami zaman yang percepatannya tidak seperti percepatan nenek moyang kita. Nenek moyang kita dari roda, dari jalan kaki ketemu roda itu 1000 tahun lebih untuk memindahkan dari jalan kaki ke roda. Dari roda ke mesin ini butuh ribuan tahun. Dari mesin ke kehidupan ini butuh ratusan tahun. Kan tetapi kita ini mengalami percepatan tidak lebih dari 20 tahun. Percepatan yang tidak lebih dari 20 tahun di mana dunia ketemu dalam satu titik, inilah yang namanya milenial. Nenek buyut ta kalau pergi ke WC tengah malam itu membutuhkan obor. Dari obor kemudian menemukan lampu, apa namanya, senter. Nah, 20 tahun yang lalu senter adalah mata manusia di malam hari. Tapi hari ini senter tidak lagi ada bentuknya. Senter cuma ada gambarnya. Dan itu ada di dalam smartphone. Sehingga kita bisa cari. Habib Idin lah yang pernah mengajari saya cari senter di sini. Karena saya tidak tahu tempatnya. Handphone saya bagus, keluaran terbaru. Iya, tapi saya manusia zaman all. Saya tidak tahu tempat senter, tapi sekarang saya tahu, mau saya praktekkan. Wah ini. Jadi sampai kapanpun ketika saya menggunakan senter di smartphone saya untuk ngaji, untuk apa, maka pahalanya sebagian untuk Habibidin. Karena yang nunjui tempat senter itu Habibidin, jadi saya dulu gak ngerti senter itu di mana. Sekarang di sini. 20 tahun yang lalu, bapak-bapak sampean ini yang milenial, untuk melihat dunia luar nunggu melihat televisi. Televisi ada dalam sebuah kotak besar. Tapi hari ini televisi ada di sini. Dulu 20 tahun yang lalu untuk mendengarkan lagu kita beli kaset dan beli tape. Sehingga kemudian kalau kita denger kaset itu lagunya berulang-ulang, kita bolak-balik sampai kasetnya molor. Lagunya gloyor. Makanya ada orang punya cerita tentang kaset. Suruh beli kaset Metallica. Enggak taunya begitu di rumah keliru kaset dangdut. Orangnya marah karena disuruh cari Metallica, kenapa kamu dapatnya kaset dangdut? Akhirnya kaset ini dilempar. Begitu dilempar, ambil lagi. Wah, iman juga kalau kaset ini tak lempar, siapa tahu masih berguna. Dangdut enggak apa-apa lah. Akhirnya diputer ceklek gitu. Lagunya ternyata, loh begitu saja kok marah, loh gitu saja kok marah. Akhirnya dia emosi, kaset kok bisa olok-olok. Lempar lagi sama dia, kecemplung di sungai. Tapi ingat juga, jangan-jangan masih ada manfaatnya, ambil lagi. Ya, diputer, lagunya berubah, basah. Itu kisah zaman kita, manusia zaman old. Akhirnya tidak apa-apalah, dijemur. Akhirnya dijemur. Setelah dijemur, kering, dibunyikan lagunya. Kering sudah rasanya air mataku. Sekarang kaset tidak berlaku. Semua ada di sini, namanya YouTube, kaset plus TV plus video. Bapak mau tanya, dulu ingin lihat artis dangdut, nunggu Aneka Ria Sapari. Nah, sekarang ada di sini. Dulu cari radio untuk mendengarkan Brahma Kumbara. Sekarang radio ada di sini. Dulu untuk mengetahui berita, baca koran, nunggu korannya Pak Camat. Sampai jadi bungkus nasi. Setelah itu kita baca sudah telat sebulan. Sekarang koran ada di sini. Ini, milenial itu di sini. Kamu mau cari apa? Ada di sini. Tidak perlu lagi ke Afrika untuk melihat gajah Afrika. Dan tidak perlu nunggu flora dan fauna. Cukup ketik di sini, tengu Afrika, keluar. Bagi yang iseng ketik di sini, Bokong India, keluar di sini. Iya. Kalau mau iseng lagi ketik aja Bebidin ngantuk, ada di sini. Ini milenial. Dunia yang disatukan oleh satu sistem, namanya sistem smartphone. Ini di sini nih. Nah, sekarang ini menemukan semua, sampean ketemu. Dan milenial adalah apa? Disitulah target utama Rasulullah diutus menjadi seorang rasul untuk menjadi rasul milenial. Rasul di mana saat semua manusia ketemu, saat semua manusia beradu. Saat manusia semua berpandangan mata, disitulah Rasul harus menjadi bagian dari perjalanan terakhir kehidupan dunia, namanya rahmatal lil alamin. Di Rasul. Makanya Rasulullah dari awal sudah dicetak untuk menjadi Rasul masa depan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibikin menjadi nabi dalam prototipe baru, prototipe yang penuh kasih sayang dan tidak suka kekerasan. Karena apa? Gelombang dunia baru adalah gelombang yang harus penuh kasih, karena manusia akan ketemu dalam berjuta perbedaan. Perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan kepentingan. Dan umat Rasulullah hari ini ketemu dalam perbedaan itu. Umat Rasulullah ketemu di perbedaan itu. Untuk terbangan, umat Rasulullah untuk menabuh terbang, dia membutuhkan kayu untuk dijadikan terbang bersama kulit kambing untuk dijadikan tutup terbang, tutup tuf. Tapi santri dan kaum muslimin yang menggunakan terbang untuk memuji Rasulullah butuh orang Cina yang bisa membuat paku pines. Tidak ada paku pines, maka kayu dan kulit tidak bersatu. Maka dalam solawat kita membutuhkan sebuah bangsa namanya Cina. Ini umat Rasulullah. Sampean bersolawat bagus, indah, tapi peci putihmu buatan Cina. Malam hari ini kita ngaji dengan begitu indah karena sound system yang bagus, dan ini buatan Jepang. Saya dihantarkan dari Semarang menuju perjalanan ke sini untuk memuji Rasulullah yang menghantarkan orang Jepang karena bikin mobil namanya Velfire. Oh. Ini dunia baru, Nabi Adam gak ngalami itu. Nabi Adam hanya ngurus keluarga satu, anaknya yang ngeyel. Disuruh kawin silang gak mau, karena kebetulan kawin silangnya kebetulan yang pas jelek. Bahkan Kobil membunuh Habil, mengubur adiknya, tidak ngerti caranya. Karena apa? Karena Kobil tidak pernah mengerti membunuh harus dikubur seperti apa, sehingga burung gagak mengajarkan Kobil mengubur Habil. Tapi anak-anak itu gitu. Nabi Adam masih besar, berkelahi masih kuat, bahkan kadal zaman Nabi Adam segede dinosaurus. Nabi Adam besarnya 60 dirok, sak dirok segini, berarti sekitar 55 meter. Kalian diinjak pek gitu sudah. Jadi tomat. Umat Nabi Muhammad udah kemana-mana. Umat Nabi Nuh baru sekampung, satu suku. Dan pikniknya belum jauh. Menjadi jauh karena dilemparkan sama banjir. Kalau gak ada banjir, ya cuma di seputaran Makkah sana. Umatnya Nabi Ibrahim baru satu negara. Dan belum ketemu karena umat Nabi Ibrahim belum berjalan sampai Pekalongan. Masih di sana. Umatnya Nabi Musa masih seputaran Mesir sama Filistin. Umatnya Nabi Isa paling jauh sampai Romawi namanya Hawariyun. Tapi umat Rasulullah sampai Pekalongan, sampai Ulu Jami, sampai Buaran, sampai Wonopringgo, sampai mana itu atas itu? Sampai Petung, sampai Kajen, sampai nah, pokoknya di situ. Umat Rasulullah ketemu semua. Itu. Jadi umat Rasulullah ini memang dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan. Makanya ketemu semua malam hari ini. Umat Nabi Adam mandiri. Tapi umat Nabi Muhammad, kemandiriannya tidak bisa berdiri sendiri. Hidup bersama dengan tinggalan para nabi sebelumnya. Untuk urusan agama, umat Nabi Muhammad harus bersaing, harus berbagi dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Dan hidup ada dan tidak dihapus oleh Allah. Kalau Allah mau menghapus, pasti bisa dihapus. Tapi Allah membiarkan tinggalan Nabi Musa namanya Yahudi, meninggalkan Nabi Isa umatnya namanya Nasrani. Dan kita hidup bersama mereka hari ini. Untuk pergi haji, kita ke Ka'bah menengok nenek moyang Rasulullah namanya Nabi Ibrahim. Tapi untuk berangkat ke sana kita membutuhkan bantuan orang Yahudi, urusan naik pesawat. Tanpa Yahudi hari ini sampean pergi haji renang. Ayo ayo ayo. Ini umat Rasulullah di akhir zaman. Untuk menikmati acara malam hari ini biar bisa kita lihat 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita membutuhkan kamera Sony buatan Jepang agar pengajian malam hari ini indah, untuk membuat wajah para yang hadir, wajah saya ada di situ, wajah Habib Bidin ada, Aba Lutfi ada. Tidak perlu melukis, tidak perlu butuh tukang lukis truk, di print. Yang buat print siapa? Orang Eropa. Kalau kita masih pakai kerdus. Ini dunia baru, new world. Ini dunia baru, dunia umat Rasulullah. Engkau menjadi cantik. Kenapa? Kerudungmu tipis buatan Cina. Kertas kainnya namanya kain Paris. Wajahmu menjadi bersih karena parfum dari Perancis dan bedak dari Perancis. Nah, bedak Pekalongan tak mau pakai, beras ditumbuk blunteng semua. Tanya Habib Bidin, anak milenial Habib Bidin, parfumnya dari Paris. Sudah enggak pakai lagi parfum si nyong-nyong. Ini dunia baru, ya. Allah, ini dunia baru. Dunia yang tidak bisa kita pisah-pisah, tidak lagi bisa dihindari. Semua bersatu. Ada orang mengatakan saya yang paling murni. Kenapa? Saya kalau minum pakai air kelapa. Kelapa tidak murni lagi. Karena untuk membuka kelapa pakai golok. Golok terbuat dari pir mobil. Pir buatan Jepang. Kita pergi kemana-mana bawa ATM, pakai bank, pakai uang, uang cetakan bank. Pendiri bank pertama adalah Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi yang akhirnya bikin bank devisa New York yang menjamin kehidupan bangsa Amerika. You know? You understand? You are millennial. Ini gak bisa, ayo. Apa yang terjadi? Gak bisa kita. Yang paling murni di dunia ini sekarang tinggal satu. Apa? Kalau ada hujan, mangaplah. Jangan pakai cijok. Cijok buatan Cina. Lu ini loh, maka Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi umat masa depan. Umat milenial. Ketika umat Islam ketemu dengan bangsa yang berbeda, umat Islam tidak boleh kaget. Makanya umat Islam disuruh nengok ke Jabal Rohmah, namanya ibadah haji. Tengok Jabal Rohmah, dari situ perbedaan kalian semua berasal dari bapak dan ibu yang satu. Menjadi Arab, menjadi Eropa, menjadi Afrika, menjadi Cina, bahkan menjadi Indonesia, berasal dari tempat yang sama, namanya Jabal Rohmah. Makanya kaum muslimin tidak rasis. Karena apa? Kaum muslimin sudah diajari untuk menjadi bangsa yang berbeda. Makanya ketika para ulama ketemu dengan orang Indonesia, ulama-ulama dari Arab, bacanya ganteng kayak Habib Bidin. Ketemu dengan wajah Indonesia yang kayak begini, tidak pernah menganggap kita bangsa yang lain. Tetap aja diajar ngaji karena tetap satu keyakinan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuman ahsani taqwim kita yang jenisnya pesek-pesek, rembes. Ahsani taqwimnya Afrika hitam gosong. Ahsani taqwimnya Cina tembem sipit. Ahsani taqwimnya Eropa gede tinggi besar rambutnya merah. Ahsani taqwim Indonesia kecil-kecil pesek-pesek, rembes. Tetap ajarkan amanu wa amilus sholihat. Berbeda dengan orang Eropa, tidak diajarkan menjadi bangsa yang berbeda waktu itu. Yang dia mengerti bahwa ras terbaik hanya ras Arya, yaitu ras Eropa. Makanya ketika Christopher Columbus menembus Afrika ketemu Tanjung Harapan, mereka melihat bahwa Afrika bukan tempat manusia karena isinya orang hitam gosong. Mereka menganggap inilah yang namanya neraka. Karena apa? Mereka punya keyakinan orang neraka itu dibakar tapi tidak boleh mati, makanya gosong. Kenapa tidak boleh mati? Agar bisa disiksa lagi karena kejahatannya. Dan Christopher Columbus akhirnya menembaki orang Afrika untuk tujuan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Akhirnya Afrika diperbudak oleh orang Eropa. Sampai akhirnya orang Afrika takut diperbudak, maka yang perempuan biar tidak diperbudak, telinganya dipotong, mulutnya dipotong, sehingga konsep kecantikan di Afrika berbeda dengan Indonesia. Telinga tidak ada, itulah cantik. Bibir tidak ada, itulah cantik. Sesungguhnya adalah untuk menghindari perbudakan. Dan perbudakan terbesar dilakukan oleh orang Eropa adalah terhadap orang Afrika. Sampai ada kisah perbudakan yang sangat mengerikan, namanya Amistad, manusia lambung kapal, di mana manusia dikapalkan, ditumpuk seperti kayu, yang mati dibuang ke laut, yang selamat diperbudak di daratan. Sampai akhirnya lahirlah perbudakan terbesar. Dan bahkan ketika Afrika Selatan mau merdeka, ada politik apartheid, politik rasis yang beda antara kulit hitam sama kulit putih, dilawan oleh Nelson Mandela, merdekalah negara Afrika Selatan. Orang-orang yang diperbudak, ditumpuk di Amistad, melahirkan tradisi musik yang sangat sederhana, yang akhirnya menjadi musiknya orang Eropa, padahal dari Afrika. Musik itu dikenal dengan nama musik acapella. Musik acapella diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz diadaptasi oleh orang Eropa lagi menjadi musik rock, musik blues. Musik blues diadaptasi menjadi untuk pemberontakan, namanya musik rock. Yang akhirnya musik rock masuk ke Pekalongan menjadi rock dude. Ini anak milenial mesti ngerti. Belanda masuk ke Indonesia menganggap kita bukan manusia. Karena kita bukan ras Arya, ras kulit putih. Mereka punya keyakinan bahwa orang Indonesia adalah turunan monyet. Karena mereka diajarkan memahami bahwa selain ras Arya adalah turunan monyet yang berevolusi dari Pithecanthropus erectus. Dan yang tertua ditemukan di tanah Jawa, Soloensis wajakensis. Maka Belanda menembaki orang Indonesia. Dan karena mereka punya keyakinan bahwa kita adalah turunan monyet, maka Belanda mengukuhkan menyebut orang Jawa dengan sebutan koe. Koe adalah anakmu monyet. Maka mulai hari ini jangan sebut temanmu koe, karena koe itu inlander, adalah turunanmu monyet, tidak punya hak undang-undang atau hak konstitusional. Sebut sampian masih punya kaki, sebut penjenengan masih berdiri kang jumeneng. Kalau raja namanya ngarso dalem, yang berdiri di depan semua orang. Kalau seorang raja yang dimintai namanya sinuwun, bukan koe. Mulai hari ini hindarkan koe priwe aja ya. Nah, ini bangsa, makanya kaum muslimin tidak boleh rasis, sudah diajarkan di situ. Kita diminta pengertian. Kaum muslimin pasti akan ketemu dengan saudara-saudara tua tinggalan umat Nabi Ibrahim. Karena apa? Hari ini di milenial ini dunia dikendalikan oleh 4 agama besar yang semua berasal dari Nabi Ibrahim. Ada agama Yahudi mengendalikan sebagian besar Eropa, mengendalikan sebagian besar Arab. Ada Nasrani mengendalikan sebagian besar Eropa dan Asia. Ada Islam mengendalikan sebagian besar Asia dan Eropa. Ada Hindu mengendalikan sebagian besar India. Berasal dari rumpun yang sama, karena sama-sama menyebut Ibrahim dalam bahasa yang berbeda. Islam menyebut Ibrahim dengan istri Sarah. Yahudi Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah. Yang Hindu menyebut Brahma dengan istri Saraswati. Ini ya, sebutannya berbeda. Makanya agar kaum muslimin tidak lupa itu semua, karena reruntuhan tinggalannya Nabi Adam dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka jejak Nabi Ibrahim tidak dihilangkan oleh Allah. agar kaum muslimin tidak kehilangan masalah masa lalu. Maka jejak kaki Nabi Ibrahim diabadikan dalam makom Ibrahim, jejak kaki Nabi Ismail diabadikan dalam Khidir Ismail, jejak Siti Hajar diabadikan dalam Sofa Marwah. Dan kaum muslimin harus menapak jejak itu, namanya ibadah haji. Maka kalau kita beribadah haji, tidak boleh lupa bahwa peradaban hari ini, milenial ini, kendalikan oleh peradaban Ibrahim. Nah, gak boleh lupa. Kita menggunakan handphone, ini peradaban Ibrahim. Kita menggunakan pesawat, peradaban Ibrahim, karena ini peradaban logam. Handphone logam, tembak logam, pesawat logam. Dan yang menguasai mainstream logam dunia hari ini adalah Israel. Karena mereka memegang satu kitab namanya kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihis salam. Makanya kemudian orang Yahudi menggunakan bintang Dawud menjadi bintang simbol mereka, dikenal dengan bintang segi enam namanya bintang David. Makanya jangan salah kalau seluruh logam dunia hari ini dikendalikan oleh orang Israel, karena Israel memegang Taurat dan Taurat adalah simbol logam dunia. Yang bisa menghadapi mereka sesungguhnya adalah orang dari Nusantara. Kenapa? Orang Nusantara berbeda dengan yang lain. Orang Arab alat musiknya terbang terbuat dari logam, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kita udah terlanjur genit. Logam-logam kita musyrikan, kita haramkan. Keris yang mampu melakukan pembakaran sampai suhu 15.000 derajat kita musyrikan. Padahal bangsa Jerman sangat kagum dengan pembakaran keris. Mereka hanya sanggup membakar logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 mereka enggak sanggup. Keris dibakar dalam inti apa logam bintang 15.000 derajat. Orang Jerman sampai sekarang enggak ngerti itu api apa. Ketika saya ditanya, saya jawab, karena orang Indonesia punya hadam jin. Jin disuruh membawa logam masuk neraka, celup di sana, pulang lagi, ditempa di sini. Ini jelas ngarang dan ini jelas maudhu, jelas palsu karena saya enggak punya jawaban yang lain. Menurut ini, bangsa-bangsa punya semuanya. Ini mereka punya, perbankan dunia masih urusannya sama Yahudi dan kaum muslimin sebagai yang paling mudah ketemu dengan mereka. Makanya oleh Allah, keributan antar agama ini biar tidak terjadi, Rasulullah diangkat ke langit dalam Isra Mi'raj. Dibagi gai kiblatmu beda. Yang satu dapat Masjidil Haram, yang satu dapat Masjidil Aqsa. Maka ada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kalau turun lagi antar mereka, kalau ketemu ajaklah yang baik. Kalau tidak bisa, saling mendoakan. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Turunan Nabi Ibrahim kita doakan. Begitu juga turunan Rasulullah. Kama sallai ta'ala Allahumma salli alaihi wa alihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Ali Ibrahim, ada Ali Muhammad. Makanya waspada, hati-hati sama Habib Bidin. Hati-hati sampean sama Habib Bidin. Habib Bidin setiap tidur selalu dapat wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Bidin. Jadi bawa ibaratnya power bank. Enggak ada dapat wa ala ali siapa? Joni enggak ada. Wa ala ali Makarim enggak ada. Yang ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Disitulah kekuatan dzuriyah Rasulullah para habaib. Makanya kalau minta doa sama para habaib karena power bank dicas terus setiap hari wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati-hati diludahi Habib Bidin gudikan sampean. Lah ini. Makanya jadi cucu-cucu Rasulullah itu enggak boleh sembrono. Kenapa? Power bank. Lah ini. Lah ini makanya saling mendoakan sudah dibagi. Makanya Islam masa depan adalah Islam yang paling mengerti bagaimana terus bergerak sampai ke yaumil kiamah, ditata oleh Rasulullah. Tapi ada orang yang berbahagia ketemu Rasulullah, orang itu namanya sahabat. Ada yang tidak berbahagianya ketemu sahabat, namanya tabi'in. Ada orang yang tidak berbahagianya ketemu tabi'at tabi'in. Ada yang hanya ketemu tabi'at tabi'in. Ada yang ketemu tabi'at tabi'in. Nah, kita ini orang yang ikut Rasulullah tapi ketemu sama para ulama. Makanya ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah nabi wal jamaahnya akan ketemu zaman milenial. Makanya orang yang tahu milenial jangan takut, jangan pernah mundur. Rasulullah sudah menyelesaikan tugasnya di era itu. Kalau perang pakai apa? Pakai kuda dan memanah. Tapi era-eranya para ulama, era-era wal jamaah milenial, tidak lagi berkuda dan memanah. Tapi apa? Nuklir. Maka gagal dalam urusan nuklir, jangan mundur berkuda dan memanah. Rasulullah menyelesaikan problem kehidupan dalam sakit menggunakan kencing unta, menggunakan habbatus syauda. Tapi anak-anak milenial menemukan sistem farmasi dunia. Kakek-kakek moyang kita, Rasulullah menemukan kehidupan berdagang dengan barter, saling menukar pakai emas. Tapi wal jamaah milenial merubah sistem perdagangan dengan uang. Uang dikeluarkan oleh bank. Maka ketika gagal dalam urusan perbankan, jangan mundur bank haram. Hari ini terlalu banyak orang mundur, makanya banyak yang ketipu. Bank haram, bank riba, akhirnya mereka tidak bisa lepas. Karena kalau pergi haji, mau tidak mau harus pakai bank. Akhirnya ketika mau pergi haji, mereka gak mau lagi pakai bank. Akhirnya uang hajinya dititipkan ke perusahaan swasta yang bukan bank, namanya First Travel. Akhirnya dibawa lari sama First Travel. Mereka tidak mau ikut bank karena mereka menuduh bank riba. Karena usahanya perbankan tidak bisa diketahui. Jangan-jangan investasi di pabrik bir, jangan-jangan investasi pembiayaan klub malam. Akhirnya mereka resign keluar dari bank, dan uang mereka diinvestasikan yang paling Islam, membangun apa, perkebunan kurma. Tipu lagi sama pengusaha kurma. Ini adalah orang gagal. Makanya orang milenial harus terus maju. Dan untuk itu bekal yang paling utama adalah hari ini menghadapi keruwetan zaman milenial. Bekal yang selalu diajarkan para habaib dan para ulama adalah bersolawat. Kenapa mesti solawat? Kenapa? Karena solawat yang kita baca itu berjalan lurus dengan apa yang dilakukan Allah dan malaikat. Siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah melakukan sesuatu? Siapa yang akan melawan kalau malaikat sudah melakukan sesuatu? Dan yang selalu dilakukan Allah dan malaikat hari ini adalah solawat. Maka solawat kita diharapkan resonansinya berbanding lurus dengan solawat Allah, solawat malaikat secara konstan dan istiqomah. Karena solawatnya Allah pakai kalimat yusalluna, sedang dan akan terus menerus bersolawat. Makanya Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki pernah menyatakan, hari ini kalau ada orang bertanya Allah pekerjaannya apa setelah sitati ayamin, solawat, karena yusalluna mudhore. Kalau ada pertanyaan malaikat Jibril setelah menurunkan wahyu, apa pekerjaannya sekarang, solawat. Kalau malaikat Israfil belum bekerja, belum niup trompet, lantas apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Maka solawat yang kita lakukan setiap detik, setiap tarikan nafas, sebenarnya seiring berjalan dengan solawat Allah, solawat malaikat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dalam irama solawat ini, tidak ada satupun problem di dunia yang tidak bisa dibuka. Karena pertemuan solawat manusia, Allah dan malaikat, inilah kunci perubahan besar di muka bumi. Maka hal-hal yang mustahil akan jebol dengan solawat. Di sini lah. Dan kita diajarkan setiap hari untuk apa? bersolawat seiring dengan solawatnya Allah, seiring dengan solawatnya malaikat. Allahu Akbar itu seiring dengan sholat, tapi sholat ada jedanya. Allahu Akbar itu seiring dengan adzan, tapi adzan ada jedanya antar waktu. La ilaha illallah ada jedanya, karena itu yang paling selalu dilakukan seluruh dunia, itu adzan. Berzikir Allahu Akbar seiring dengan adzan di seluruh muka bumi. Tapi kalau kita sholawat, setiap tarikan nafas, setiap detiknya kita sedang berjalan seiring dengan sholawat Allah, sholawat malaikat, sholawat manusia yang tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh kiranya kuncinya, kenapa sholawat itu mandi, kenapa sholawat itu manjur, karena dijalankan seiring. Kalau punyamu gak manjur, sholawatnya malaikat yang manjur. Kalau sholawatmu sambil ngantuk dung-dung gini, sholawatnya Allah yang manjur. Punyamu bonceng di situ. Kalau kalian kan sholawatan kadang setengah hati, wong setengah ngantuk, ada yang emosi sudah capek karena kiainya gak datang-datang, ada yang emosi karena cuman kebagian tung tok, sholawatan dari dulu cuman tung, kayak gak berguna, tung tung, mana yang belakangnya keman kebagian tung itu, ada yang tangga, ada yang mengtung dok, uripmu kok rakago to lele ya mengtung, akhirnya males, ada yang marahan ya nur, kenapa digigitnya nyamuk, sholawatnya nggak serius, ini kadang ya nabi salam. Tapi di saat yang sama sholawat Allah lurus, sholawat malaikat lurus, maka sholawat kita yang bengkok ikut katut sholawat yang lurus. Akhirnya apa? Begitu tek sampai Rasulullah, yang balik kita ikut lurus, karena sholawat pada Rasulullah pasti balik kepada kita yang ngirim sholawat. Makanya senajana bengkok-bengkok nyampe, sambil gurau nyampe, kita sholawatnya sambil gurau, tapi berjalan dengan sholawat Allah, berjalan dengan sholawat malaikat, maka sholawat kita yang sambil bergurau tetap sampai kepada Rasulullah. Kadang kita baca sholawat sambil ya Allah, sambil Allah, Masya Allah, Allah Masya Allah itu kita gak serius, tapi itu tetap sampai. Kenapa? Pada saat kita Allah sedang bersolawat, malaikat sedang bersolawat, maka solawat sambil bermaksiat pun sampai kepada Rasulullah. Itu kuncinya solawat. Karena apa? Ada resonansi besar yang ikut pada solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya kalau sampean males doa yang solawat, makanya sambil joget sholawatan nyampe, wong ikut resonansi sholawat Allah malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu, malaikat dulu, baru ya ayyuhalladzina amanu sholu, maka sholawatmu bareng sama sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat. Makanya sholawat itu model apa saja indah, karena sedang diiringi oleh sholawatnya Allah, pakai deneng deneng indah. Ya Rasulullah salamun alaik, deneng indah, pakai gendero ya indah. Mana ada yang seindah sholawat? Gak ada, beb. Saya sudah penelitian mulai dari lagu dan irama yang seindah sholawat, gak ada. Pakai Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik. Tetap indah, bareng sholawatnya Allah. Pakai model, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, indah. Pakai orang tua, halo ya nabi, salam alaika, indah, gak ada yang gak indah. Karena apa? Bareng. Wassalamun mustamirun kulagi niat jantan indah ya Badrodim ya Badrodim tim min hazakul lagu indah gak ada yang seindah solawat. Pakai apa aja indah, pakai bendera slang bagus, pakai bendera sepak bola bagus, pakai tangan toh bagus. Saya punya murid masih kecil gak kebagian bendera, pakai sarung bagus, padahal bawahnya gak pakai apa-apa, iya bagus. Itu sholawat karena apa? Naik di sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Kamu jatuh cinta ditolak sama perempuan, bacakan sholawat I love you. Jangan macam-macam loh. Makanya kadang ini sholawat itu indah, pakai caranya orang Kalimantan Selatan. Sholawatannya indah. Ya Rasulullah wa salamun alik munalik ya Rafi asyani wa darajiat wa tayaji ratalalame ya ohailal ju ya ohailal ju diwal karomi kota baru gunungnya bamega. Bagus. Sholawatannya orang putus asa karena tinggal kekasih. Bagus. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bagus. Pakai terbang bagus, pakai organ bagus. Cuma Habib Pitin gak berani pakai organ, aku dimarahi. Gak tahu siapa yang mau marahi. Oh Habib Pitin kok masih ada yang berani marahi? Ya cuman gak ada yang bisa main. Pakai rok bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil dhalimin bil dhalimin. Bagus. Wa akhrijna min bainihim salimin. Bagus. Apa yang ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagus. Bahkan Habib Syekh ketambahan gogogok bagus. Ya nana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya nana, Nabi Muhammad halikal fadlu minallah. Gogogok ya hana. Bagus. Coba ayo, mana ada? Ayo, ini selawat. Saya itu nirukan gogogoknya gak pernah bisa. Kalau depannya berani taruhan saya, bagus saya. Depannya gogogoknya gak bisa. Saya gak berani kalau sama Habib Pitin. Saya ngeri kalau dengar suaranya Habib Pitin itu. Upun-upun saya kayaknya mau mumbul. Tak contoh gak bisa. Saya pernah coba nyontoh selawatnya Habib Pitin, seminggu gak ada keluar suaranya saya. Gak tahu jenis tenggorokan model apa itu. Itu wah itu bulu matek saya udah gak kuat. Kalau masih Habib saya masih kuat saya. Kalau masih opik itu masih kuat. Kuat. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kuat saya masih, asal jangan Habib Pitin. Apalagi cuma Rumah Irama, enteng. Kalau sudah tiada baru terasa, enteng. Imam Syarifin, enteng. Enteng semua, udah bebitin gak kuat saya. Gak kuat. Sudah saya coba, jadi gak perlu saya tunjukkan di sini. Bukan karena saya ada bebitin, enggak kuat memang udah. Gitu, gak kuat saya. Gak tahu ini. Jadi halo masih kuat, apalagi kalau yang lain-lain lah masih tahan deh. Masih kuat, apalagi kalau dangdut-dangdut kayak Via Valen enteng. Nela Karim. Tapi kalau sholawatan indahnya luar, apa aja indah. pakai iya, itu juga indah. Makanya kadang orang kalau gak ngerti ilmu ini pasti komplain. Bukan apa-apa, yang kuat itu yang sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, diimbangi kita pasti katut. Makanya sholawatan ini indah. Wayang gak bisa. Wayang yang kemarin yang Pak Mantep itu, itu indahnya kalau cuma pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia jelek wayang itu. Coba sekarang dipraktekkan. Oh, bumi gonjang kancing langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Enggak jadi. Udah tak coba. Oh, Kakang Mas. Oh, Kakanda. Itu bagus. Indonesia Raya itu juga jelek kalau selain bahasa Indonesia. Indonesia lemah banyuku, enggak jadi. Lihat kan? Indonesia lemah banyune nyong, rusak. Karena bukan sholawat. Adzan. Hanya begitu itu, pakai yang lain enggak bisa. Iya sholawat. Bubar gak bisa. Iya kan? Kalau sholawatan apa lagi dangdutan ya enak. Ya Rasulullah salamun alaik. Tambahin dodoteng ya enak. Duhai senangnya pengantin balik enak. Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asyah Raji Afata ya jiratal alami ya uwailal juh tumhiho mate aduh tumhiho. Indah pakai indianan solawat. Makanya Gus Dur solawatan pakai dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya dangdut. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih tak pandang sayang. Ida Laila yang nyanyi, grupnya Awara, lagunya judulnya Perintah Ilahi, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus. Kalau lagu sekarang bikin pusing. Dimana, dimana, dimana, kemana, kemana, ini lagu takut. Atau lagu yang gak ada suaranya, pokong doc. Lagunya Inul. Sampai kiai-kiai dasarku yang setan, penuh syahwat. Yang gak apa-apa cuman Gus Dur, gak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Orang marah semua. Gus, itu goyang penuh syahwat, kenapa kau katakan gak apa-apa? Jawabnya Gus Dur, loh, emang sampean lupa kalau aku udah gak lihat? Ya. Lah ini makanya kita ini Masya Allah hidup di era seperti ini. Sholawat adalah jalan keluar. Dan dari dulu makanya sholawat itu macam-macam. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih. Kalau sumpit sholawat fatih. Kalau lupa sholawat lupa. Lu ada sholawat lupa. Kalau sampai belajar kok susah nyantol, ada sholawat namanya sholawat lupa. Sholawat nisyan. Ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh selama 41 hari. Itu akal kita insya Allah punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Sederhana aja bunyinya cuma Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Loh, lalina. Ya kalau mau sholawat itu ke rumah. Bawa gula teh. Ya, nah, hari ini umat Rasulullah dengan cara Indonesia disolawati. Apa bangsa ini tenang, berbeda-beda tenang, berbeda agama tenang. Paling cuma ada riak-riak kecil, pergi ke gereja kafir, paling cuma itu aja. Dikit, habis itu hilang lagi. Rodok rame-rame, kalau kau tidak Aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Enggak lama, cuman seminggu hilang Indonesia karena disolawati sama Baby Tin. Hilang, apalagi sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah jadi satu. Selesai lah mate kon ya. Ria-ria main catur haram. Dile seminggu hilang. Apa Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia oleh para ulama jelas-jelas gak bisa kalau tidak dititipkan kepada Rasulullah. Maka nenek moyang kita nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menitipkannya seperti apa? Setiap kepala orang di Indonesia disebut ra'iyah. Karena Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka setiap kepala di Indonesia titipkan ke Rasulullah dengan disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi sampean itu ra'iyah, rakyat. Makanya tenang aja, perkepala udah dititipkan Rasulullah. Gak usah khawatir. Menempati sebuah kawasan titipkan pada kekasih-kekasih Allah, maka kawasannya disebut wilayah. Kalau sedang berdiskusi titipkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka diskusi ro'iyah disebut musyawarah. Titipkan ke Allah, semua titipkan. Kalau lagi bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, titipkan ke Allah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, ruang musyawarah dikasih nama majelis. Ngangkat pemimpin titipkan sama Allah, wasi'a kursiyu samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Dan wilayah yang kita tempati akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya inilah jawaban kenapa jazirah Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena dititipkan pada Rasulullah dengan sebutan ra'iyah atau rakyat. Dan Rasulullah mendapatkan beban rahmatan lil alamin yang diajarkan waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Ini kalau bukan para wali enggak bisa dulu meletakkan hal seperti ini. Makanya untuk tetap membuat situasi tenang, rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah, kalau ada sesuatu siram dengan sholawat. Antara yang ada dan yang tiada bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawat, makanya bibitin sholawat, tenang. Harap apa ya udah tenang sekarang. Maka sekarang jadi pertanyaan oleh orang seluruh dunia, bangsa kita menjadi bangsa yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi bangsa milenial. Karena milenial adalah bangsa yang bisa bersatu dengan bangsa manapun. Kamu boleh menggunakan pola pikir Eropa, kita boleh menggunakan pola pikir Belanda. Kita tidak lagi menggunakan aku cinta padamu tapi I love you. Kita tidak lagi menggunakan model rambut Indonesia tapi rambut Amerika mohawk, atau rambut Korea miring. Kita tidak lagi menggunakan makanan Indonesia tapi spaghetti. Tapi antar bangsa tidak boleh lupa, batas milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Karena sehebat apapun kemampuan kita memahami Amerika, kalau kita pergi ke Amerika tetap ditanya pasportmu mana. Sehebat apapun kita memahami bahasa Arab, ketika masuk ke Saudi tetap ditanya pasportmu mana. Maka batas terakhir milenial adalah batas bangsa. Maka seliar apapun pikiranmu dan batinmu, jangan lupakan bahwa kau tetaplah bangsa Indonesia. Makanya kalau mau menyelesaikan bangsa Indonesia, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Dulu waktu awal Indonesia berdiri, semua pengen penyelesaian. Ada yang menginginkan, mari kita selesaikan bangsa ini dengan cara Belanda. Maka nenek moyang kita melahirkan sebuah naskah besar, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan diselesaikan dengan cara Arab? lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Milenial tidak tahu itu, minalin komik aja gak ngerti. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Lahir naskah besar salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Lahir naskah besar Siti Nurbaya. Maka kenapa sekarang ketika bangsa ini bermasalah, kau cari penyelesaian keluar? Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem Filistin, dan itu gagal. Kenapa kau tarik ke sini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Banna untuk menyelesaikan masalah Mesir, dan itu gagal. Bahkan Mursi digantung. Kenapa kau bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? No, kita bukan bangsa Mesir, kita bukan bangsa Afrika, kita bukan bangsa Filistin, kita bangsa Indonesia. Dan Indonesia akan terlibat dalam perdamaian dunia. Kita tidak akan menjadi bagian dari perdamaian dunia kalau kita tidak bisa berdamai dengan bangsa sendiri. Dan hari ini bangsa yang paling bisa berdamai dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Puluhan suku, puluhan bangsa, puluhan ras bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Inilah milenial sejati, menjadi Eropa, menjadi bangsa apapun, tapi tidak pernah melupakan bahwa kita bangsa Indonesia. Besok kita ketemu Rasulullah. Sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Pekalongan, ya Nabi salam. Paling Rasulullah juga nanya, rombongan dari mana? Pekalongan ya Rasul. Ya Hana, dari mana ini? Dari Pekalongan. Kok begini-begini? Iya, rombongannya Azahir. Lah kenapa? Karena Rasul sangat merindukan orang kayak kita. Rasul satu pagi tidak mendapatkan air karena sahabat lupa bawa air. Ghirba sahabat, tidak ada air. Maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Ada yang minum, ada yang mandi, ada yang berwudu. Dan Rasul bertanya, siapa imannya yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Rasul, aku ini ketemu Allah, iman pantas. Imannya malaikat ya Rasul. Malaikat ketemu Allah, beriman pantas. Sahabat ya Rasul, sahabat ketemu aku, beriman pantas. Iman siapa ya Rasulullah yang paling bagus? Iman umatku akhir zaman yang tidak pernah ketemu aku tapi beriman kepadaku. Merekalah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Itu siapa? Kitalah yang pesek-pesek ini. Ya, makanya kita ini untuk menjadi bangsa-bangsa besar, Rasulullah sudah mempersiapkan Islam untuk menjadi agama milenial, agama masa depan. Semoga semua terlalu diingatkan bahwa kita umat Rasulullah yang ada di Indonesia, punya bangsa Indonesia, dan semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiradal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Dimohon untuk memimpin doa kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Ale. Di ta wong e mau. Ini ngateko. Di. Sapa ndek duit 100.000 kei? Sapa punya uang 100.000? Ah, wis ora usah. Ha ini. Masyaallah. Suarane elek tapi Allahu apik. Ngene lho, gini ya, sini. Lah ngene, ayo cepetan ke jalan, aja dicegati. Ya, ayo sini nak, ayo. Ya Allah, di suasana yang sepi. Alhamdulillah. Tetap indah beb suarane beb, ayo gini. Salim dulu sama Bebitin. Enggak boleh ngiri. Ya, salim dulu sama Bebitin. Alhamdulillah. Nah, gitu. Hei, gigi. Wis kok kono wae dolsep titik, gak apa-apa. Wis. Ah, lho, sing diapung duite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, bihikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Dzakirna wa nasina jalalika wa ikramika, ya Allah, syukran ya Allah. اجعل اولادنا ذرياتنا تلامذنا علمنا للخير اهل عبادنا مسلمين قيام الليل لابائنا امهاتنا مشايخنا وجداتنا وجدادنا وجدادنا مشايخ بقالونان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum fa lana lahum. Allahumma ij'al qabrahum min tamradil jinan wa majrahum min tamradil maghrib Allah Muhammadur Rasulullah. Wa aqina muslimina irja' ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa adkhilni jannata. Allahumma ij'alna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dengan dibacakannya doa, berakhirlah acara pengajian milenial dalam rangka Maulid Akbar Kanzus Shalawat. Kepada tamu undangan dan poro habaib poro yai, kami mohonkan untuk transit di gedung DPRD Kota Pekalongan. Kemudian untuk para pengunjung, kami mohon dengan sangat untuk mengambil dan membawa sampahnya masing-masing dan dibawa ke tempat sampah yang telah disediakan di sekitar lapangan Mataram ini. Kemudian untuk seluruh panitia pengajian dalam rangkaian acara Maulid Akbar Kanzus Shalawat, kami mohonkan untuk jangan pulang terlebih dahulu karena ada tugas selanjutnya. Demikianlah acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.